serahkan semuanya antara aku, kau dan ibumu. Berdoa nak, doakanlah aku. Biar cepat botol plastik, karena punya ibu hanya untuk